بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada satu hal penting yang terkait tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan hal penting itu perlu kita baca dan kita telaah, harapannya menjadi sebuah bekal dan modal cukup untuk menghadapi kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada saat dakwah Al-Quran dan dakwah Sunnah mendakwahkan tauhid, demikian juga memerangi bid'ah, maksiat, khurafat, syirkiyat, dan yang lainnya, demikian juga pada saat ingin mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata berbeda dengan praktek keagamaan yang umum dan lazim dilakukan oleh masyarakat, seringkali alasan yang disampaikan oleh pihak yang menentang dan menolak adalah, ya sudah seperti inilah, turun-temurun kami lakukan. Kata guru kami, kata ustadz kami, kata kiai kami seperti ini. Jadi patokan untuk beribadah itu bukan dalil, sumber hukumnya bukan ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi taklid, baik taklidul aba maupun taklid al ulama menurut pengertian mereka, dan itu nyata. Pada saat kita sampaikan begini, yang benar pak, wah susah mas, yang seperti ini udah berjalan puluhan tahun, kalau ingin merubah ya gak bisa sekarang. Padahal masing-masing mungkin sudah mengerti dan pernah mendengar bahwa yang benar itu begini, kalau itu salah. Nah, masyarakat kita di Indonesia secara khusus mengaku di dalam berislam menempuh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menempuh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Al-Imam Syafi'i betul-betul dihormati, dimuliakan. Imam Syafi'i. Maka beberapa pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i berikut ini perlu kita baca dan perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat, saudara-saudara kita umat Islam, bahwa siapapun yang menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i, maka sikapnya harus mencerminkan dari nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ini referensinya masih sama Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, kullu ma qultuhu فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap pendapat yang saya sampaikan kemudian terbukti berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih, kata beliau fahuwa aula, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan. Wala tuqalliduni, jangan bertaklid kepadaku, pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi apapun pendapat yang saya sampaikan kemudian nyata-nyata terbukti berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aula wala tuqalliduni, maka sunnah Rasulullah itu yang harus didahulukan, jangan taklid kepada saya. Itu pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Misalkan kita ingin menghidupkan taswiyatus shufuf dalam praktek sholat, taswiyatus shufuf, bagaimana shaf itu dalam aturan Islam rapi, lurus, ya. Kemudian tidak renggang, mepet gitu ya, karena kaki ditemukan dengan kaki, itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan dengan cara yang baik bahwa cara mengatur saf di dalam salat itu juga sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keterangan yang kita peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata saf itu harus lurus, rapat, rapi. Kaki ditempelkan dengan kaki. Saf yang pertama dipenuhi terlebih dahulu, baru saf yang selanjutnya. Ketika ada pihak yang mengatakan, wah gak bisa, udah seperti itu, susah, dan seterusnya. Atau dulu kami gak diajarkan seperti itu. Dulu kami tidak diajarkan yang demikian. Sudah turun-temurun seperti ini. Masya Allah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kenyataan tentang saf yang tidak rapi, tidak lurus, tidak rapat, itu kadang-kadang sampai membuat hati itu betul-betul terasa sesak, sesak sekali. Dan kita yang sudah mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kenyataan betul-betul renggang. Seandainya dua orang plus yang satunya lagi bertiga, berarti ada dua celah, itu merapat, masih cukup satu orang. Apalagi kalau hitungannya satu baris, sebenarnya masih cukup dua, tiga, empat, tapi karena renggang, renggang, renggang, renggang. Nah, walaupun kita masih terus banyak-banyak bersabar, tetapi kan bukan kemudian kita diam, membiarkan, tapi kita sampaikan. Kemudian jangan berpikir bahwa untuk menyampaikan hal seperti ini harus di muka umum, mesti melalui forum terbuka. Tidak mesti. Bisa pendekatan itu dilakukan secara pribadi-pribadi, iya kan? Sasar yang lebih muda dulu sehingga lebih bisa manut. Kalau Anda masih usia muda, katakan 20 tahun sekitar itu, ya pertama kali ya adik-adik kita, adik-adik umur kita yang mungkin rajin ke TPA, rajin ke masjid, kita ajarkan untuk mereka sholat itu yang benar begini. Jangan dibayangkan ini harus disampaikan di depan jamaah ketika khutbah Jumat atau mungkin kultum. Kalau ada kesempatan, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita masih berpikir timbang ini, timbang itu, mulai dari orang-orang yang masih memungkinkan bisa terima. Itu tadi saya berikan gambaran melalui umur dan usia kepada yang lebih muda. Kan itu. Anda misalkan sudah sepuh, jenggotnya udah putih, udah tua lah, pesimbah, ya. Akan lebih mudah diterima ketika Anda yang menyampaikan ke yang muda-muda itu, ini yang benar gini. Awalnya mungkin mereka pakai wuh ya, untuk menolak, ya wis, dan seterusnya. Karena kita tidak mengingkari juga bahwa ada orang-orang yang terlalu ekstrim. Kalau misalkan diajarkan seperti itu malah lebih bagus pindah posisi. Ada mungkin kejadian panjenengan pernah mengalami atau melihat ketika kita berusaha untuk merapatkan kaki, dia lebih milih membatalkan sholat pindah ke sana. Ekstrimnya sampai seperti itu. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu enggak? Pernah, ada yang pernah. Mestinya pernah. Harusnya ada seperti itu. Artinya secara contoh nyata. Kita ingin dekatkan gini, dia membatalkan sholat. Pindah ke sebelah sana. Atau pindah ke belakang. Kenapa? Tidak suka dengan rapatnya saf. Padahal itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai dari orang-orang yang memungkinkan bisa. Kalau panjenengan punya anak laki-laki di masjid, masjid masyarakat, masjid kampung, masjid umum, kalau di ma'ahad-ma'ahad ahlu sunnah, alhamdulillah, sunnah ini hidup dan betul-betul hidup. Tapi di tengah-tengah masyarakat, panjenengan sama anak berdua, yang lainnya mungkin masih renggang-renggang, jenengan berikan contoh. Kan itu. Jangan malah anaknya di sebelah kanan, bapaknya di sebelah kiri. Kan itu. Rapatkan. Kan itu. Supaya orang tidak langsung kaget dan terkejut. Oh, gini. Nanti mulai satu persatu. Mungkin kenalan dan segala macam. Oh iya, Pak. Kan itu. Ada bacaan. Ini ada buletin, ada majalah, buku yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengatur dan merapatkan saf, merapikannya, meluruskannya. Sampaikan satu persatu. Hidup insya Allah. Tapi kalau panjenengan diam terus, alasannya sabar. Itu bukan sabar namanya itu. Itu bukan sabar. Kalau baru seminggu dua minggu warga baru, mending lah. Tapi uang asli kana. Orang asli di situ, udah ngerti sunnah tahun-tahun. Nah, tapi tidak ada usaha nyata untuk menyampaikan ke teman-teman kita. Jangan berpikir negatif. Artinya pasti nolak, pasti enggak senang diingatkan. Jangan. Barangkali ada di antara mereka yang memang ketika disampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik lantas menerima. Mungkin yang seperti itu ada. Apalagi kalau kemudian panjenengan caranya bukan dinisbatkan pada diri sendiri, tapi sambil membawa kertas atau mungkin contoh gambar kaki ya, yang di print, jenengan sampaikan, "Mas, ini ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang saf. Coba jenengan waos, jenengan persani." Iya kan? Coba. Tapi kalau misalkan, "Mas, sak ngertiku." Ayo, orang yang ngertimu. Ya kan, setahu saya, itu setahu kamu. Kalau dinisbatkan pada diri sendiri, orang cenderung untuk menolak. Karena orang berpikir, apa bedanya saya dengan kamu? Tapi kalau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapi di print, satu kertas gitu. Mungkin bisa diadakan, bisa dicetak. Ya, sampaikan satu persatu. Ya, pendekatan pribadi namanya. Mas, kalau Rasulullah mengajarkan seperti ini loh. Sampai sahabat gambarannya kalau saf itu gini kencang sekali, bahu ketemu bahu, ya monggo lah, silahkan dibawa pulang. Kan begitu, silahkan dibawa pulang. Jangan langsung tanya hasilnya, gimana mas, nerima apa enggak. Bertahap lah, bertahap. Sampaikan dulu seret, monggo dibersani, pun dibawa kundur pulang. Kan itu, matur nuwun, udah. Besok pas kesempatan sholat berjamaah, kok ada orang ini, deketin, tempel, nggak mungkin dia terus nolak, nggak mungkin dia nolak. Kenapa? Karena ilmu itu sudah sampai ke padanya. Dengan cara seperti tadi, mang persani, mang waos, ini haditsipun Kanjeng Nabi, bentuknya seperti ini, saf itu kaki rapat. Tapi kalau tidak ada ilmu disampaikan, ujug-ujug lah, langsung tempel lah, set, apa sih? Dan itu pasti ditolak dan ditentang. Ya kan? Nah, tidak sedikit yang beralasan begitu, tidak sedikit yang beralasan, wah menurut ulama ini, menurut imam ini, menurut kiai ini, enggak ada masalah, yang penting sholat. Ya benar, sholat itu hukumnya rukun, wajib dikerjakan. Nah, bukan yang penting sholat kan udah baik, usul urusan kayak gitu-gitu ngapain juga dibahas. Yang penting orang mau datang ke masjid itu udah bagus. Ya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau diperbagus. Maka kata-kata seperti Imam Syafi'i ini perlu kita sampaikan. Loh, Imam Syafi'i, imam yang kita hormati, ulama besar, beliau pernah mengatakan kullu ma qultuhu fa kana min Rasulillah khilafu qauli mimma sahha. Setiap pendapat yang saya sampaikan dan itu berbeda dengan sunnah Rasulullah melalui hadis yang sahih, fahuwa aula wala tukalliduni. Hadis Rasulullah itu yang harus dipilih dan didahulukan. Jangan ikut-ikutan saya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultu." Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian membaca kitab hasil karyaku lalu kalian temukan ada pendapat yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peganglah, berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, tinggalkan dan jangan pakai pendapatku. Ada yang mungkin bertanya, apa ada kemungkinan seperti itu? Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat dan pendapatnya ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya seperti itu, kira-kira jawaban kita apa? Ya jawaban kita enggak usah jauh-jauh. Lah yang ngendiko Imam Syafi'i sendiri kok. Imam Syafi'i yang mengatakan kalau ada. Artinya beliau sendiri mengakui keterbatasan ilmu. Setinggi apapun ilmu seseorang, tidak akan mungkin bisa sempurna. Pasti. Nah, ada yang kurang dan terlewatkan, itu pasti. Nah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada juga ucapan beliau yang lain terkait dengan yang seperti ini, dan ini banyak nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i, dan tentunya bukan hanya Imam Syafi'i tetapi Imam Ahmad, Imam Malik Ibn Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, ya. Semua para ulama kita mendidik demikian untuk tidak bertaklid, supaya tidak menentukan benar salah dengan tolak ukurnya orang. Karena orang tidak ada yang sempurna. Orang bisa berubah-ubah. Semulia apapun dia, setinggi apapun derajatnya. Tapi kebenaran itu ditentukan dan diukur dengan sesuaikah dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pembeda yang paling menonjol antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah hizbiyin. Pembeda yang paling menonjol menentukan benar dan salah itu alat ukurnya apa? Ahlus sunnah terdidik dan mendidik umat untuk menentukan benar salah itu dengan dalil. Dengan dalil. Artinya sekalipun ada seseorang yang sangat kita cintai, begitu kita hormati, punya banyak kebaikan kepada kita, lantas salah dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, ya kita katakan salah. Kita katakan salah. Akan kita ikuti Al-Quran dan Sunnah, sementara dia tidak. Itu yang menjadi pembeda antara Ahlu Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Pembeda itu sangat menonjol sekali. Kalau apa namanya LDII, ya kan, semua amir. Tidak mendidik apa mad'u untuk mengukur benar salah itu dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan dalil. Amir. Ada lagi kelompok yang mengukur segala sesuatunya dengan ini putusan tarjih. Kan itu. Ada lagi yang ini menurut kiai. Ada lagi yang ini sudah ADART kelompok kita, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini kebijakan partai. Pokoknya yang diikuti adalah orang, tokoh. Adapun dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas itu tidak sesuai, ditinggalkan. Oh, nggak bisa, ini pimpinan pusat sudah memutuskan demikian, harus seperti ini dan seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Sangat berbeda dengan tarbiyah atau pendidikan yang diajarkan oleh para ulama kita, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tukilluni idza rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, langit mana yang akan aku jadikan tempat berteduh? Bumi bagian manakah yang akan aku pijak? Kalau misalkan saya meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya tidak berpendapat dan tidak mengamalkan hadis tersebut, mau hidup di mana? Sementara kita adalah hamba Allah subhanah yang harus ikut dan turut dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah azza wajalla. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, jelas. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu jelas hadis Rasulullah sallallahu wasallam, muttafaqun alaih. Dan bukan cuma satu dua hadis, 3-4 riwayat. Ada sekian banyak riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membuat keputusan bahwa berpuasalah Ramadan dengan ru'yah hilal. Wa aftiru. Dan berbukalah, artinya masuk di bulan Syawal, bulan Ramadan berakhir, liru'yatihi, dengan melihat patokannya itu ru'yatul hilal. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Syawal, menentukan bulan Dzulhijjah, itu patokannya ru'yatul hilal, bukan hisab. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu hisab sudah ada. Ilmu hisab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipakai dan tidak digunakan. Justru beliau mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi patokannya itu ru'yatul hilal. Tapi ya bagaimana? Bahwa alasannya ini sudah dari pimpinan ranting, dari PC, dari PW, dari PP. Kami kan warga, warga ormas tersebut. Ya kami harus ikut pimpinan dong. Oh gitu ya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan begitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mata rawaitu an Rasulillah hadithan sahihan walam akhud bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mata rawaitu an Rasulillahi hadithan sahihan. Kapan saya meriwayatkan sebuah hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam akhud bihi, lantas saya tidak amalkan hadith tersebut, fa ushidukum, saya minta kalian sebagai saksi untuk menyaksikan anna aqli qad dhahab, bahwa akalku sudah hilang, gila maksudnya. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu ajaran-ajaran para ulama kita ya, yang apa namanya membantu umat untuk tidak terbelenggu dengan taklid, sikap fanatik. Tetapi segala sesuatunya mari dikembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa in lam tasma'uhu minni. Setiap hadith sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku, mazhabku, meskipun kalian tidak pernah mendengar hadith itu dariku secara langsung. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah mazhab sunnah, mazhab hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih, mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya. Siapapun yang mengaku cinta kepada Imam Syafi'i, maka harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam kesempatan yang lain, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi wa idza sahhal hadith fadribu biqaulil ha'ita. Imam Syafi'i mengatakan kalau sebuah hadith itu statusnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah madhhabku. Kalau sebuah hadith itu sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapat dan ucapanku. Pesan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan nukilan-nukilan seperti ini sekali lagi itu banyak, dan tujuannya satu, yaitu mendidik umat untuk menentukan segala sesuatu benar salah, baik buruk, aturannya adalah tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i juga dikenal sangat keras mengingkari ilmu kalam. Keras sekali Imam Syafi'i rahimahullah terkait tentang ilmu kalam. Ilmu filsafat kalau bahasa yang sekarang, nah, mendahulukan akal, segala sesuatu itu diukur dengan logis ataukah tidak logis, diterima logika ataukah tidak, sesuatu itu diukur dan nilai dengan materi, artinya kalau ada baru kita percaya, kalau misalkan tidak ada, gak bisa dipegang, gak bisa dilihat, gak bisa disentuh, berarti kita tidak percaya. Itu filsafat, ilmu kalam. Maka mereka-mereka yang mempunyai keyakinan berdasarkan ilmu kalam atau ilmu filsafat sulit untuk meyakini adanya surga dan neraka. Bahkan mereka tidak percaya. Mereka mengingkari malaikat, mereka mengingkari siksa kubur, mereka ingkar dengan hari kebangkitan, bahkan mereka ingkar dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ujung-ujungnya ke sana. Walaupun permulaannya cuma ilmu retorika, tapi nanti bertahap naik tingkat, ujung-ujungnya adalah menafikan agama, menolak wujud dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu sangat membenci ilmu kalam. Jadi berbicara tentang agama, akal, bukan dalil yang disampaikan, bukan ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, tapi akal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu sangat keras dalam mengingkari dan menolak. Nah, salah satu murid beliau rahimahullah akhirnya sadar dan bertaubat melalui percakapan dengan Al-Imam Syafi'i. yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani itu kemudian pada akhirnya menjadi murid senior Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani bercerita kepada kita, "In kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhid fasyafi'i fasirtu ilaih." Kata Al-Imam Al-Muzani, kalau misalkan ada orang yang punya kemampuan untuk menyadarkan saya, untuk menyadarkan saya, demikian juga meluruskan keyakinan dan pikiran saya tentang tauhid, orang itu kemungkinan besar adalah Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Al-Muzani itu aslinya dari Mesir. Imam Syafi'i kan pernah ke Mesir, bahkan meninggal di Mesir, ke Baghdad 2 kali. Nah, tapi terakhirnya Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Al-Qaulul Jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru, itu ada di Mesir. Nah, setibanya di Mesir, ada seseorang yang bernama Al-Muzani tadi, sangat kagum dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, kagum dan terkagum-kagum. Maka beliau berpikir, kalau misalkan ada orang yang bisa membantu, yang bisa mengimbangi, itu pasti hanya Imam Syafi'i. Fasirtu ilaih, maka saya pun berangkat untuk menemui Asy-Syafi'i. Wa huwa fi masjid Misra. Falamma jathautu baina yadayhi qultu hajasa fi dhamiri mas'alatun fi tauhid. Fa 'alimtu anna ahadan la ya'lamu 'ilmak, famal ladzi 'indak. Ternyata waktu itu Imam Syafi'i sedang berada di Masjid Mesir. Saya ke sana, kemudian saya berlutut di depan Imam Syafi'i, saya sampaikan ada sesuatu yang muncul di hati saya dan itu keragu-raguan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rabbul Alamin. Ragu. Sama seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika syaitan memberikan was-was, man khalaqa hadza, man khalaqa hadza, man khalaqa hadza, man khalaqa hadza, sampai terakhir man khalaqa Allah. Kalau terlalu dalam, terbawa dalam khayalan, mungkin saja, dan itu terjadi, berpikir seseorang yang menciptakan langit siapa, Allah menciptakan bumi siapa, menciptakan tanah, air, semuanya siapa-siapa, terus ujung-ujungnya akan muncul pertanyaan, terus yang menciptakan Allah siapa? Kan itu. Allah itu kapan adanya? Sebelum Allah, terus-terus begitu, terbawa. Itu ujung-ujungnya ilmu kalam, filsafat. Itu tadi gambaran ringkas, jangan diteruskan ya. Itu gambaran singkat aja sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Hendaknya dia falyantahi. Stop, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ, jangan dilanjutkan. Istighfar, ucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka yang mengaku pintar dan cerdas itu berpikir secara akal tentang dunia, isinya, agama dan seterusnya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mendengar kata-kata dari Al-Muzani, ghadib. Imam Syafi'i marah. Thumma qala atadri aina anta? Qultu na'am. Qala hadzal mawdhi' alladhi aghraqa Allahu fihi Fir'aun. Uballighuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bis-su'ali an dzalika qultu la. Imam Syafi'i marah. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Al-Imam Al-Muzani dulu sebelum betul-betul berguru kepada Al-Syafi'i. Kamu sadar sedang berada di mana sekarang? Kata Al-Muzani, jawabannya, iya, saya sadar, saya di mana sekarang. Kata Syafi'i rahimahullah, engkau saat ini berada di sebuah negeri, tempat Allah menenggelamkan Fir'aun, yaitu negeri Mesir. Walaupun yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, tapi maksudnya daerah Mesir, negeri Mesir. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bertanya kepada Al-Muzani dalam rangka menyadarkan. Kata beliau, apakah pernah sampai kepada kamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita bertanya tentang hal-hal seperti ini? Qultula. Saya jawab, tidak pernah saya dengar keterangan seperti itu. Membahas tentang zat Allah. Itu bagi mereka yang gandrung dengan ilmu filsafat dan ilmu kalam dibahas dan ujung-ujungnya ke sana menafikan ar-rububiyah, menafikan al-uluhiyah, menafikan wujud Allah Azza wa Jalla. Kalau mau disampaikan enggak kuat kita. Dan itu sudah ada sejak zaman musyrikin ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, yang kamu sembah dan kamu ibadah itu terbuat dari apa? Perak, emas, tembaga, aluminium?" Orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hal ini. Kalam, kalam. Kalau sekarang lain lagi. Sudah bukan emas, perak, tembaga dan aluminium, mereka pikir apa, di mana? Dan itu. Bentuk Allah, kaifiyah, di mana semua dibahas dalam ilmu kalam, ujung-ujungnya itu. Nah, Al-Imam Syafi'i mengingatkan, apa pernah kamu mendengar keterangan bahwa Rasulullah perintahkan kita membahas hal ini? Kata Al-Muzani, "La, saya tidak tahu." "Hal takallama fihi as-sahabah?" Qultu la. Apakah para sahabat membicarakan tentang ini? Saya katakan tidak. Kata Imam Syafi'i, "Tadri kam najman fis sama?" Qultu la. Kata Imam Syafi'i, "Kamu tahu berapa jumlah bintang di langit sana?" Al-Muzani menjawab, "Tidak." Imam Syafi'i bertanya, "Fakaukabun minha ta'rifu jinsah, tulu'ah, ufulah, mimma khulik?" Satu bintang saja, kata Imam Syafi'i, yang kamu lihat, apa engkau bisa memahami jenisnya, kapan munculnya, kapan hilangnya, terbuat dari apa bintang itu? Tahu kamu? Kata Al-Muzani, "La, saya enggak tahu." Imam Syafi'i kemudian mengingatkan, "Fasyai'un tarahu bi'ainik minal khalqi lasta ta'rifu tatakallam fi ilmi khaliki." Al-Muzani disadarkan oleh Imam Syafi'i, sesuatu yang bisa kamu lihat dan kamu saksikan setiap hari, setiap malam, bintang-bintang di langit engkau lihat, yang bisa engkau lihat saja, engkau sendiri tidak mengetahui secara rinci detailnya, terbuat dari apa, kapan terbitnya, munculnya, kapan hilangnya, kita enggak ngerti, enggak faham. Kata Imam Syafi'i, kemudian tatakallamu fi ilmi khaliki, engkau ingin berbicara tentang ilmu kalam, debat kusir, membahas terlalu jauh tentang zat yang menciptakan langit itu, menciptakan bintang-bintang tersebut, yang engkau sendiri tidak pernah melihatnya. Sesuatu yang bisa dilihat aja kamu gak tahu, apalagi sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Selanjutnya Imam Syafi'i terus menyadarkan, "Thumma sa'alani an mas'alatin fil wudu' fa akhta'tu fiha fafarra'aha ala arba'ati aujuh falam usib fi syai'in minhu." Kemudian Imam Syafi'i mengajukan satu pertanyaan tentang tata cara berwudu. Satu pertanyaan. Saya jawab, "Fa akhta'tu fiha." Jawaban saya salah. Dari satu pertanyaan itu dikembangkan Imam Syafi'i menjadi empat pertanyaan. Dan keempat-empat pertanyaan yang dikembangkan dari pertanyaan pertama, setelah dijawab oleh Al-Muzani, kata beliau, "Falam usib fi syai'in minhu." Satu pun tidak ada yang benar jawaban saya. Lalu Imam Syafi'i mengingatkan, "Syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi khamsa marrat tad'u ilmah wa tatakallaf ilmal khaliq." Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang kamu perlukan dalam sehari itu 5 kali minimalnya. Wudu, sesuatu yang kita lakukan sehari-hari minimalnya 5 kali untuk salat, kalau setiap salat kita berwudu. Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang kamu perlukan setiap saat saja, justru tada'u ilmah, engkau tidak pelajari ilmunya. Lalu tatakallaf ilmal khaliq, engkau memaksakan diri mempelajari ilmu tentang al-khaliq, sesuatu yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan terkait dengan Allahu Azza wa Jal, baik itu wujud, ya, rububiyah Allah, uluhiyah, asma wa sifat, yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu kita pelajari, pasti. Tapi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah sesuatu yang terkait dengan Allahu Azza wa Jal, yang itu dipelajari dalam ilmu kalam, tidak ada dasarnya di Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, idza hajaza fi dhamiri kadzalika farji' ila Allah wa ila qawlihi ta'ala. Kalau misalkan ada sesuatu yang bergemuruh dalam hatimu, berfikir terbawa dalam alur khayalan seperti itu, segeralah kembali kepada Allah, bertaubat. Ingat-ingat kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhiril ayat surat al-baqarah. Ingat-ingat lagi ayat yang seperti ini, fastadalla bil makhluk alal khaliq. Di dalam ayat-ayat ini Allahu Azza wa Jal menjelaskan tentang al-khaliq, adanya zat yang menciptakan dengan keberadaan makhluk. Langit, bumi, tanah, itu kan makhluk ciptaan. Nah, di dalam ayat-ayat tadi Al-Baqarah 163-164, Allahu Azza wa Jal mengingatkan kita bahwa ada al-khaliq, ada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita meyakininya? Kalau dalam ilmu kalam kan dibahas, kalau sesuatu itu tidak dilihat, tidak pernah dan tidak bisa disaksikan sekarang, ya gak bisa diterima. Gak ada Allah itu, tidak ada Rabbul Alamin, gak pernah terlihat, gak, dan seterusnya. Itu ilmu kalam. Maka Imam Syafi'i mengingatkan, fastadalla bil makhluk alal khaliq wa la tatakallaf ilma ma lam yablughu aqluk. Jangan memaksakan diri mempelajari sesuatu yang akalmu itu tidak mampu. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, fatubtu, maka saya pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berhasil dengan taufik dari Allah Azza wa Jal menyadarkan Al-Imam Al-Muzani. Kalau tadi Al-Imam Al-Muzani yang disadarkan dengan taufik dari Allah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada giliran selanjutnya, Al-Imam Al-Muzani yang kemudian menyadarkan. Itu ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Tidak berhenti di satu orang, tapi terus mengalir. Diceritakan bahwa ja'a rajulun ilal muzani yas'aluhu an syai'in minal kalam. Ada seseorang datang menemui Al-Imam Al-Muzani untuk menanyakan ilmu kalam. Ini setelah Al-Muzani bertobat. Tepat berarti orangnya kan. Bertanya kepada seseorang yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Kata Al-Imam Al-Muzani, inni akrahu hadza bal anha anhu kama naha anhu Syafi'i. Kata Al-Muzani, saya tidak suka ilmu kalam, bahkan saya melarang ilmu kalam sebagaimana Imam Syafi'i melarangnya. Kata Al-Muzani, laqad sami'tu Syafi'i yaqul, saya pernah mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, su'ila Malikun 'anil kalami wat tauhid, Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang ilmu kalam dan tentang tauhid, tentang penghambaan kita kepada Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kata Imam Malik rahimahullah, muhalun anna dhunna bin nabiyyi annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhu at-tauhid. Kata Imam Malik, yang kemudian dinukil Imam Syafi'i, lalu dinukil kembali oleh Al-Imam Al-Muzani, dan harusnya kita ingat, kata Imam Malik rahimahullah, mustahil, enggak mungkin kita menilai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat Islam tata cara beristinja, bersuci. Setelah buang air besar, buang air kecil, itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan secara rinci tata cara bersuci lantas walam yu'allimhu tauhid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan tentang tauhid. Itu enggak mungkin. Wa tauhidu ma qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid itu, kata Imam Malik yang dinukil Asy-Syafi'i lalu dinukil kembali oleh Al-Muzani, adalah ma qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fama usima bihi ad-dam wal mal. Hakikatu tauhid. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, berislam dengan segala konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dengannya darah itu terjaga, harta pun terjaga. Itulah hakikat tauhid. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu Al-Imam Syafi'i. Keras ya Imam Syafi'i itu terhadap ilmu kalam, demikian juga yang mempelajari ilmu kalam, sampai-sampai beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid wa yuhmalu ala al ibil wa yutafu bihim fil asyair yunada alaihim hadha jazau man taraka al kitaba was sunnah wa aqbala ala al kalam. Murid-murid beliau yang saat itu hadir mengatakan, kami mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, menurutku hukuman yang harus diberlakukan untuk mereka ahlul kalam adalah dicambuk dengan pelepah kurma. Pukulin. Kalau dalam riwayat yang lain, hukmi fi ahlil kalam hukmu Umar fi sabir, sampai berdarah. Dicambuk dengan pelepah kurma. Sampai sakit. Kemudian wayuhmalu 'alal ibil, dinaikkan di atas unta. Wa yutafu bihim fil asyair, kemudian diajak keliling, keliling kampung, keliling kota. Sambil yunada 'alaihim, sambil dikatakan, hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan al-kitab yaitu Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqbala 'alal kalam, dan dia justru tenggelam dan gandrung dengan ilmu kalam. Jadi yang dipelajari itu cuma teori dari ilmuwan-ilmuwan kafir. Bukan ayat, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang teori penciptaan langit dan bumi. Teori penciptaan langit dan bumi. Ada sekian puluh teori. Mulai dari teori nebula, teori asap hitam, teori ini, segala macam itu. Asal-muasal penciptaan langit dan bumi. Supaya ujung-ujungnya menafikan Al-Khaliq. Bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Melalui proses jutaan tahun lamanya. Dan teori-teori seperti ini dipelajari dan diajarkan. Bahkan diajarkan di kurikulum pendidikan kita. Pendidikan di negeri kita. diajarkan itu. Di bangku SMA masih ingat? Teori-teori seperti itu diterangkan. Asal muasal penciptaan langit dan bumi itu. Kan itu. Dulunya begini, 1 juta tahun sebelumnya, kemudian puluhan juta tahun lainnya, ratusan juta tahun yang lainnya. Galaksi ini asal muasalnya adalah ini, teori ini. Orang-orang kafir semuanya. Nah, tanpa sadar, anak-anak muslimin itu digiring untuk mengingkari adanya khalik. Kalau kita sebagai umat Islam, sebagaimana ayat yang disebutkan al-imam al-Syafi'i untuk menyadarkan al-Muzani rahimahullah, jelas bahwasanya langit, bumi dan semuanya ini Allah yang menciptakan. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Dan sempurna pengaturannya itu. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar ila akhiril ayat. Ya, peredaran siang malam. Ya, siang malam, langit, bumi dan seterusnya. Itu sebenarnya la ayat, merupakan tanda-tanda dan bukti keberadaan Allahu Azza wa Jal dan kemahasempurnaannya. Tapi ya itu dicekoki dengan teori-teori filsafat, dengan teori-teori ilmu kalam, masuk dalam sistem kurikulum. Fala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah sadar bahwa yang seperti itu tidak benar. Alhamdulillah kita juga bersyukur anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang seperti itu. Nah, tidak mendapatkan pendidikan yang seperti itu. Kalau dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, dan diantara yang mereka bahas adalah teori keberadaan langit dan bumi dari penciptaannya sampai kehancurannya nanti. Nah, kalau dulu teori yang dipelajari itu menjurus atau dominannya ke arah proses penciptaan langit dan bumi. Kalau sekarang-sekarang ini teori-teori yang dimunculkan adalah bagaimana akhir kehidupan dunia ini. Bagaimana akhir kehidupan dunia ini? Teori-teori filsafat semuanya, ilmu kalam seluruhnya itu membahas dunia itu akan hancur, akan begini, akan begini, akan begini, akan berganti. Kiamat besar akan hancur dan seterusnya. Nah, sampai-sampai apa namanya? Sekarang ada jasa pembuatan bunker namanya, pernah dengar ya? Kalau di Indonesia mungkin masih belum umum, tapi kalau di negeri-negeri kafir, di Amerika, di Eropa itu laku keras jasa pembuatan bunker. Ya. Jadi buat rumah di bawah tanah dengan kekuatan yang menurut mereka sangat tinggi, kemudian disediakan bahan makanan yang cukup untuk sekian lama, kan itu. Kenapa? Karena terobsesi dari teori-teori akal tadi. Teori-teori akal tadi. Nah, tapi kalau belajar seperti itu cuma mumet pak. Ini. Mungkin panjenengan mendengarkan keterangan saya aja ada yang gak nyambung kan gitu. Tapi itu sekelumit tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Ujung-ujungnya kan untuk mengingkari adanya hari kiamat. Mengingkari adanya hari kiamat. Kalau dalam Al-Quran jelas, idz syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzan nufusu zuwijat terus idz samaun fatarat wa idzal kawakib intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat. Ayat-ayat yang jelas menerangkan bahwa kiamat itu betul-betul terjadi. Itu diingkari dalam ilmu filsafat, dalam ilmu kalam. Kiamat itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Itu cuma bohong-bohongan saja, khayalan, iya kan? Khayalan, omong kosong. Yang beriman saja belum pernah merasakan. Ya memang belum saatnya. Padahal di dalam Al-Quran ada sekian banyak uslub yang digunakan Allahu Azza wa Jal untuk membuktikan bahwa kiamat itu betul-betul ada. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pendapat orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Allah bantah. Za'amal ladhina kafaru an lan yuba'athu qul bala wa rabbi latuba'athunna thumma latunabba'unna bima'amiltum wa dhalika ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka dengan akal mereka an lan yuba'athu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan hidup kembali Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Jawab ya Muhammad, sampaikan. Demi Tuhanku, demi Rabbku, la tub'atsunna. Sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan, dihidupkan lagi untuk dihisab dan seterusnya. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian masing-masing akan mendapatkan hasil perbuatan yang dia lakukan, mendapatkan keterangan, catatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan penciptaan yang lebih besar daripada menghidupkan manusia kembali. Allah menyatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan menciptakan manusia, apalagi menghidupkannya kembali. Menciptakan manusia yang belum pernah ada contohnya, Allah Subhanahu wa taala mampu. Menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah mampu. Allah ala kulli syai'in qadir, apalagi hanya untuk menghidupkannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga memerintahkan kita untuk menyaksikan kenyataan tanah kering gersang yang sudah mati setelah Allah turunkan hujan hidup subur. Allah menyatakan innalladzi ahyaaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang mampu menghidupkan tanah yang sudah mati dan kering itu sungguh mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Itu banyak uslub disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi mereka yang gandrung dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, itu tidak berpikir ke arah sana. Bahkan sengaja menghindar untuk berpikir ke arah sana. Jangan, enggak usah bahas yang seperti itu. Kan itu. Tidak usah bahas yang seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya itu tadi, kapitalis, liberal, materialisme. Jadi yang dipikir itu pembangunan fisik, fisik, fisik, fisik, fisik, terus dan fisik. Tidak berpikir untuk membangun iman, takwa, memperbaiki kualitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil dari pendidikan ilmu kalam, ilmu filsafat yang jenjangnya itu bertingkat-tingkat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan hukuman mereka yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak puas dengan ayat-ayat Allah dan tidak puas dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumannya apa? Dicambuk, dinaikkan di atas unta, dikelilingkan ke sana dan kemari sambil diteriakin, hadza jazaa'u man tarakal kitaba wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih gandrung memilih ilmu kalam. Orang kalau kuliah, orang kuliah, kuliah apapun itu fakultasnya, kampusnya apapun itu pasti ada, pasti ada mata kuliah ilmu filsafat, meskipun ilmu filsafat dasar. Yang pernah kuliah siap memberikan kesaksian? Harusnya siap. Semua fakultas dan semua kampus begitu, ada ilmu filsafat dasar itu awal-awal, semester-semester awal, 2, 3. Alhamdulillah, bersyukur anak-anak kita terdidik dari kecil Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Sebandel-bandelnya mereka kesadaran tentang wajibnya sholat berjamaah, lebih dari itu kesadaran mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, itu sudah terpahat di dalam keyakinan anak-anak kita, sebandel-bandelnya mereka. Tapi mereka yang sekaya dan setinggi apapun jabatannya, ya, secakep dan secantik apapun dia, tapi kalau gak belajar agama, ya gak ngerti. Gak ngerti tentang agama, tidak paham tentang praktek beribadah itu seperti apa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu sangat dicintai, sangat dicintai. Tentunya beliau dicintai karena adanya faktor yang kemudian orang itu suka. Dan diantara yang menjadi sebab beliau dicintai oleh sekian banyak orang adalah ketawaduannya, kerendahan hati seorang Imam Syafi'i. Contohnya apa? Kata beliau rahimahullah, wadittu annan nasa ta'allamu hadzal ilma, ya'ni kutubah, ala an la yunsaba ilayya minhu syai'un. Imam Syafi'i mengatakan, saya ingin sekali, sebuah keinginan dari Imam Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin mempelajari kitab-kitab karyaku, tetapi dengan ketentuan tidak ada satupun yang dinisbatkan kepadaku. Ini kan ketawaduan. Ketawaduan, bukan sebaliknya. Na'udzubillah. Anda punya seorang murid, seorang teman, Anda ajarkan ilmu kepadanya, lalu diungkit-ungkit. Loh, yang ngajari kamu kan saya. Kamu bisa baca Al-Quran kan saya yang ngajarin. Bukan demikian. Faham yang dimaksud Imam Syafi'i? Artinya beliau ingin orang itu pinter, cerdas, punya ilmu, faham tentang agama, tapi nama beliau tidak dikait-kaitkan. Bukan karena Syafi'i, bukan karena Syafi'i, bukan karena Syafi'i. Itu kan bentuk ketawaduan. Kan itu. Bukan bentuk ketawaduan. Bukan kemudian punya murid sukses berhasil, oh itu murid saya dulu di sini. 4 tahun itu, memang pinter anaknya. Kan itu. Pinter. Oh, saya ngajari dia itu enggak susah-susah amat kok, pinter anak itu. Bukan seperti itu. Kan itu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakannya demikian. Sehingga pantas dan bisa kita fahami kalau kemudian orang-orang itu sayang dan cinta kepada Imam Syafi'i. Coba kalau misalkan kita punya seorang teman yang apa, sombongnya bukan main, ya kan? Sombongnya bukan main, nggak bertahan lama, akan kita tinggalkan dia. Teman-temannya pasti sedikit, kalau sedikit-dikit sombong, dikit-dikit sombong, dikit-dikit sombong, ngungkit-ngungkit kebaikan, nggak nyaman berteman dengan yang seperti ini. Tapi kalau orang itu rendah hati, tawadhu, kemudian apa namanya, tidak suka disanjung dan dipuji, justru terus merendah, kita nyaman dan tentram ketika berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga dikenal dengan kedermawanannya. Dikenal dengan kedermawanannya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Thawr rahimahullah, kata beliau, qalla ma kana yumsiku syafi'i syai'a min samahatihi. Jarang sekali Imam Syafi'i itu punya barang kecuali pasti diberikan untuk orang lain. Jadi jarang sekali barang-barang atau benda itu bertahan di tangan Imam Syafi'i. Kalau ada kemungkinan diberikan, kesempatan dibagikan, dibagikan dan diberikan. Gitu. Kata Amr bin Sawad rahimahullah, kana syafi'iyu askhan nas ala dinari wa dirham wa ta'am. Imam Syafi'i menurut saya adalah orang yang paling dermawan dalam hal dinar, dirham ataupun makanan. Orangnya enggak pelit. Perlu digarisbawahi bahwa orang dermawan itu tidak mesti identik dengan kaya. Kadang-kadang kan orang berpikir yang bisa dermawan itu cuma yang punya harta, kaya raya. Kalau miskin, fakir, enggak mungkin dermawan. Salah. Siapapun punya kesempatan untuk menjadi dermawan, mau kaya, mau miskin. Karena inti dari kedermawanan itu adalah siap berbagi, mau memberi. Tidak dilihat dari banyak sedikitnya, tapi dia mau berbagi dan memberi. Imam Syafi'i dikatakan oleh Amr bin Sawad, askhanas, orang yang paling sahi, dermawan sekali. Pernah Imam Syafi'i menyampaikan kepadaku, aflastu min dahri thalatha iflasatin, fakuntu abi'u qalili wa kathiri hatta huli binti wa zaujati walam arahunna qat. Kata Imam Syafi'i, saya pernah kehabisan uang seumur hidup itu 3 kali, betul-betul habis-habisan. Kenapa? Karena terlalu senang berderma, berbagi dan memberi. Sampai-sampai dulu kata Imam Syafi'i, saya jual apa yang saya punya apa yang ada saya jual, sampai perhiasan anak perempuan dan istriku aja saya jual. Imam Syafi'i rahimahullah, ini luar biasa, dan itu memang ada contoh dan salafnya, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk kebaikan, untuk menebus diri dari api neraka. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jagalah dirimu dari neraka, dari siksanya, dengan cara bersedekah, meskipun yang engkau sedekahkan itu syikki tamrah, separuh kurma. Jadi para ulama kita saat bersedekah itu berpikir, ini cara untuk menebus dari siksa neraka. Memberi, memberi, berbagi, memberi dan berbagi. Nah, Ar-Rabi, salah seorang murid senior beliau mengatakan, akhada rajulun birika bisyafi'i faqala li a'tihi arba'ata dananir wa'dhurni indah. Ada pernah datang orang sambil memegang kendaraan yang ditunggangi Imam Syafi'i, megang begini. Kemudian Imam Syafi'i perintahkan kepada Ar-Rabi, berikan untuknya 4 dinar. Dan minta maaf, sampaikan maafku kepada orang tersebut. Al-Muzani bercerita, kuntu ma'a Syafi'i yauman. Saya pernah menemani Imam Syafi'i. Fa kharajnal aqwam famarra bihadafin. Kami waktu itu melewati sejumlah orang yang sedang latihan panah. Imam Syafi'i kan jago panah. Waktu jalan ketemu dengan sejumlah orang yang sedang latihan memanah. Fa idza bi rajulin yarmi bi qausin arabiyyah fa waqafa alaihi asy-syafi'i yanzur wa kana hasan ar-ramyi fa asaba bi ashumin fa qala asy-syafi'i ahsanta wa baraka alaihi thumma qala a'tihi thalathata dananir wa'dzurni 'indah. Jadi ada sejumlah orang itu latihan memanah, ada satu dari mereka itu kok busurnya busur Arab. Punya ciri khas busur Arab itu. Imam Syafi'i menyempatkan berhenti. Ternyata orang tersebut ketika melepaskan anak panah menuju sasaran, banyak yang tepat sasaran. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, ahsanta, bagus sekali. Wa baraka alaih, barakallahu fik. Kemudian Imam Syafi'i perintahkan kepada Al-Muzani, berikan untuk dia 3 dinar. 3 dinar itu bukan 3.000, 3 dinar pak, 3 keping emas. 3 keping emas, keping loh mas, bukan gram, keping asli. Dan gitu, kasih dia 3 dinar. Ini kan dermawannya luar biasa. Dan itu, Ar-Rabi rahimahullah pernah berkata, kana syafi'iyu maran bil hadza'in fasaqata sautuh fawathaba ghulamun wa masaha bikammih wa nawala fa'atahu sab'ata dananir. Imam Syafi'i rahimahullah pernah melewati rombongan apa perajin, pengrajin sepatu sandal itu. Beliau naik di atas kendaraan. Ketika memperhatikan seperti itu, cambuknya jatuh untuk mengatur dan apa mengarahkan hewan tunggangan itu. Cambuk Imam Syafi'i jatuh. Ternyata dari rombongan para pengrajin sepatu atau sandal tadi, ada anak kecil yang tanggap, berlari mengambil cambuk tersebut, lantas diserahkan kepada Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i gak perlu tuh turun. Kira-kira kalau judulnya seperti ini, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ngasih uang lagi. Iya kan? Kata Al-Rabi rahimahullah, fa'atahu sab'ata dananir. Anak kecil itu dikasih 7 dinar, 7 keping emas. Bisa urip sasi-sasi itu. Bukan cuma makan sekali dua kali. Itu menunjukkan apa? Dermawannya luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, apa itu menunjukkan Imam Syafi'i kaya raya? Belum tentu. Bisa saja uang itu yang tersisa di kantong beliau rahimahullah. Allah Maha Kaya, rizkinya sangat luas. Ar-Rabi rahimahullah mengatakan, tazawwajtu fasa'alani syafi'iyu kam asdaqtaha kultu 30 dinaran ajjaltu minha sittah fa'a'tani 24 dinaran. Ar-Rabi, murid beliau yang termasuk senior itu, setelah menikah ditanya oleh Imam Syafi'i. Enak sekali kalau punya guru seperti ini. Berlomba-lomba nikah ini, yang masih muda-muda, yang tua juga boleh nikah lagi. Jadi Ar-Rabi nikah, Setelah nikah Imam Syafi'i gurunya tanya, berapa maharnya yang kamu serahkan buat istrimu? Kata Ar-Rabi, 30 dinar, tapi yang baru saya bayar 4 dinar. Yang 24 utang, sah. 30 dinar maharnya, yang 6 dinar itu dibayar tunai saat menikah, yang sisanya berapa? 24 kan ya, 24 dinar kan utang statusnya. Setelah cerita seperti itu, apa yang dilakukan Imam Syafi'i kira-kira? Dilunasi, benar. Dilunasi. Pas libur, Bang. Hah? Pas libur. Enggak sih. Langgam apa maksudnya? Kata Ar-Rabi, fa'atani arba'atan wa ishrina dinaron. Imam Syafi'i langsung ngasih 24 dinar nih. Bayarkan. Marmu. Wah, itu ya ustaz kayak gue ya. Muridnya pasti banyak kayak gitu. Ustaz, baru nikah saya satu. Maharnya apa? Sawah, satu petak. Tapi masih ngutang, ya wis tak belikan sawah. Masyaallah. Ya didoakan ustaznya gitu. Kemudian Ar-Rabi juga menceritakan jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengidap penyakit bawasir ya di bagian dubur. Jadi beliau itu kalau duduk menggunakan bantal yang empuk. Ya, semacam ambeien lah penyakit yang di dubur ya. Jadi kalau duduk itu pasti apa namanya? Pakai bantal yang empuk supaya tidak sakit. Kalau misalkan beliau naik kendaraan unta, kuda atau yang semisalnya, bantal itu juga dibawa sekaligus sebagai alas di atas pelana. Setelah ada pelana unta, pelana kuda, lah bantalnya itu ya yang empuk kan itu, karena sakit. Oh, jangankan itu, bisul aja tik itu sakitnya luar biasa. Kan itu. Saya yang mempersiapkannya kata Ar-Rabi karena murid senior. Kemudian suatu saat Imam Syafi'i berangkat menggunakan hewan kendaraannya itu saya siapkan, saya pasangkan, Imam Syafi'i naik. Kemudian dalam perjalanan ada seseorang menyampaikan secarik kertas. Di kertas itu tertulis innani baqalun ra'sumali dirham wa qad tazawwajtu fa'inni. Saya ini cuma tukang sayur kecil-kecilan. Modalku cuma 1 dirham. 1 dirham loh ya. Kecil sekali. Saya baru saja menikah, tolong bantu saya. Kata Imam Syafi'i, ya Rabbi, a'tihi 30 dinaron wa'zurni indah. Kata Imam Syafi'i, Rabbi, tolong berikan untuk dia 30 dinar, bukan dirham. Modalnya 1 dirham, ngasihnya 30 dinar. Kan itu. Dan sampaikan permohonan maaf saya untuk dia. Sudah ngasih, minta maaf lagi. Fakultu aslahakallah. Inna hadha yakfihi 10 dirham. Karena 1 dinar itu 100 dirham. Kan itu. Kalau misalkan modal jual beli saya itu 1 dirham, dikasih 30 dinar berarti berapa dirham itu? Hah? 30 ribu. 30 kali 100. Ya 3 ribu kan. Karena 1 dinar itu kan 100 dirham. Orang itu kan ngaku saya penjual sayur kecil-kecilan. Modalku untuk jual sayur mayur itu cuma 1 dirham. Saya baru aja nikah. Mbok tolong saya dibantu. Kata Imam Syafi'i, Rabi kasih dia 30 dinar. Berarti berapa dirham? 30 kali 100 berarti? 3 ribu. Kalau 1 dirham aja udah bisa modal untuk jadi pedagang sayur kecil-kecilan. Kalau 30 dinar bisa jadi bakul gede itu. Kata Rabi muridnya, aslahakallah. Protes Rabi ini kepada Imam Syafi'i. Lah duit Imam Syafi'i kok. Wajar itu manusiawi lah, manusiawi. Kata Rabi aslahakallah. Semoga Allah membuat Anda semakin baik wahai guru. Inna hadza yakfihi 10 dirham. Orang seperti ini kasih 10 dirham aja udah senangnya bukan main. Kan modal 1 dikasih 10. Kok dikasih 3 ribu? Faqala wa yahak wa ma yasna'u bi 30. Kata Imam Syafi'i kepada Rabi' muridnya, celaka kamu. 30 dinar itu apa artinya untuk dia? Dia baru saja menikah. Kata Imam Syafi'i, afi kada, amfi kada, ya'uddu ma yasna' fi jihazi, a'ti. Kata Imam Syafi'i, mungkin dia perlu rumah, mungkin dia perlu makanan, mungkin perlu ini kan, baru saja nikah kan. Mungkin perlu ini. Kan itu. Kata Imam Syafi'i, a'ti, udah kasih aja dia. Maksudnya enggak usah punya, tanya, kasih aja. Jangan sampai ada kertas di sini nanti. Ustaz, gini. Saya petani kecil, baru aja nikah, tolong saya. Waduh, bukan Imam Syafi'i saya. Kemudian Al-Humaidi, murid beliau yang lain cerita, qadima Syafi'iyyu San'a fadhuribat lahu khaymah wa ma'ahu 10 alaf dinar. Faja'a qaumun fasa'aluh fama quli'atil khaymah wa ma'ahu minha syai'un. Rawahal Asam wa jama'atun anir Rabi'. Al-Imam Al-Humaidi dan juga lainnya, murid-murid yang lain menceritakan bahwa ketika Imam Syafi'i itu sampai di negeri Yaman, tepatnya di Son'a, karena Imam Syafi'i pernah belajar di Yaman seperti yang sudah kita sampaikan di sesi pertama. Ketika beliau sampai di Yaman, dibuatkan kemah untuk tempat tinggal. Waktu itu bekal yang dibawa 10.000 dinar. 10.000 dinar. Tiap saat, tiap waktu ada aja orang minta. Sampai selesai kemah itu dilepas, dicabut dan dirapikan, itu tidak ada satu dinar pun yang tersisa. Imam Syafi'i, berarti berapa 10.000 keping emas. Orang bisa bayang nalah. Ibnu Abdul Hakam menceritakan, kana syafi'iyu ashan nas bima yajid, wa kana yamurru bina fa in wajadani wa illa qala qulu li Muhammad idza jaa ya'til manzil fa inni la ataghadda hatta yaji'a. Kata Ibnu Abdul Hakam, namanya Muhammad Syafi'i, itu orang yang paling dermawan. Kondisi apapun pasti senang berbagi. Sering lewat ke rumah kami melintas. Kalau misalkan ketemu dengan saya langsung diundang. Tapi kalau saya enggak ketemu, pasti titip pesan kepada keluargaku. Tolong sampaikan kepada Muhammad, kalau dia sudah datang, segera datang ke rumahku. Karena saya tidak akan makan siang kalau tidak ditemani sama dia. Luar biasa. Jadi kalau makan siang, ngajak-ngajak orang dan seterusnya. Masya Allah. Itu kedermawanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga pujian dari para ulama itu sangat banyak sekali ditujukan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu mungkin kita jadikan sebagai penutup. Ini kita ringkas-ringkas saja, cuma poin-poin penting saya catatkan di sini. Di antara pujian yang diberikan para ulama kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kita mulai dari guru beliau sendiri, yaitu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Jadi Sufyan bin Uyainah itu termasuk guru Imam Syafi'i. Diterangkan dalam riwayat itu, kana Sufyan bin Uyainah idza ja'ahu syai'un minat tafsiri wal futya iltafata ila Syafi'i fayaqulu salu hadza. Sufyan bin Uyainah, kalau misalkan ada pertanyaan terkait tentang tafsir Al-Quran, atau ada orang datang meminta fatwa, maka Sufyan bin Uyainah akan menoleh dan melirik kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, tanya sama orang ini. Itu muridnya padahal. Tanya sama orang ini, jangan tanya sama saya. Itu kan pujian dari sang guru Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Guru beliau yang paling pertama, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zinji rahimahullah, itu sudah meminta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk berfatwa, mengajar, padahal usia beliau waktu itu masih 15 tahun. Sebuah pengakuan dari sang guru, dan itu pujian yang paling besar karena rekomendasi. Nah, kemudian ujian yang lain. Dari Al-Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, mata Thawriyu wa mata al-Wara' wa mata Syafi'iyu wa mata Sunan wa bimauti Ahmad bin Hanbal wa tadharul bid'ah. Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, Al-Imam Al-Thawri meninggal, maka habis sudah sikap Wara'. Imam Syafi'i meninggal dunia, maka sunnah-sunnah pun mati. Kenapa? Bukan kemudian betul-betul mati, tapi yang betul-betul menghidupkan sunnah Nabi SAW saat itu yang terkenal dan sangat berpengaruh adalah Imam Syafi'i. Artinya tidak ada lagi yang sekapasitas Imam Syafi'i di dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Adapun Ahmad bin Hanbal dengan wafatnya, maka berbagai macam bentuk bid'ah pun bermunculan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Ahmad, innallaha yuqayyidu linnasi fi ra'si kulli mi'atin man yu'allimuhumus sunan wa yanfi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan ulama yang menghidupkan sunnah Nabi serta menafikan dusta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, fanadhorna. Kemudian saya perhatikan, saya teliti. Fa'idha fi ra'sil mi'ah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata di awal tahun 100 Hijriah, pada abad yang keitu, maka orang tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa fi ra'sil mi'atain asy-Syafi'i. Sementara di awal-awal tahun 200-an Hijriah adalah Al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Ahmad mengatakan, ma ahadun massa mihbaratan wala qalaman illa walisyafi'i fi unukihi minnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada satu orang pun yang menggunakan tinta atau alat tulis untuk mempelajari agama kecuali pasti dia punya hutang kepada Imam Syafi'i, hutang jasa, hutang kebaikan. Karena ada sekian banyak ilmu itu berasal dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pujian-pujian dari para ulama, dan sebenarnya pujiannya banyak, tapi barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah beberapa nasihat emas dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antaranya, dan itu sangat sangat masyhur, ucapan Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak wa laisa ila salamati minhum sabilun fa alayka bima yanfa'uk falzamhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, punya keinginan supaya semua orang itu ridho kepadamu, itu keinginan yang tidak akan mungkin tercapai. Supaya orang bisa terima semuanya senang sama kita, semua orang senang sama kita, itu ghayatun la tudrak, keinginan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Walaisa ila salamati minhum sabil, tidak ada cara yang bisa kita lakukan supaya selamat dari omongan orang. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka kata beliau, fa'alaika bima yanfa'uk falzamhu. Maka manfaatkan hari-harimu bersungguh-sungguh, serius untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratmu. Falzamhu, kemudian bersabarlah di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sebagian kecil dari biografi Al-Imam Syafi'i pada pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa menjadi teladan untuk kita, inspirasi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan materi yang disampaikan tadi meskipun disinggung, adalah apakah orang tua berdosa jika dia membelikan anaknya HP yang kemudian HP itu disalahgunakan oleh anaknya. Di sini diberikan contoh seperti main game, nonton film atau yang lainnya. bisa berdosa ketika orang tua sebenarnya faham dan mengerti bahwa anaknya tersebut belum berhak untuk apa namanya mempunyai handphone. Belum berhak itu ya bisa dari apa faktor kedewasaan, kebutuhan, kemudian penilaian kita mampukah dia memanfaatkan alat tersebut, handphone. Orang tua sebenarnya paham, ini anak saya sebenarnya sudah layak, sudah pantas atau belum dibelikan HP. Kalau misalkan Anda sebagai orang tua sebenarnya paham dan ngerti, anak saya itu belum layak dibelikan HP, belum ada keperluannya yang mendesak, masih bisa di apa namanya dibantu dengan handphone yang dipegang orang tuanya. Ya. Lantas orang tua membelikan HP, akhirnya disalahgunakan, ya orang tua bisa, nah, ikut menanggung dosa. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kemudian asal belikan HP sesuai keinginan anaknya, nah, padahal itu tidak dibutuhkan, lantas tidak diberi wejangan, tidak diberi nasihat, hati-hati, manfaatkan, tidak diawasi, dan seterusnya, ya jelas. Karena orang tua ternyata yang menjadi perantara anak-anak itu apa namanya terjatuh dalam perbuatan menyalahgunakan handphone tersebut. Wallahu a'lam. Apa beda ilmu filsafat dan ilmu tasawuf? Semuanya sama, sama-sama terlarang di dalam agama, diharamkan oleh Islam. Ya. Dan itu semua sama-sama apa namanya? Menjauhkan kita dari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu filsafat itu mendasarkan pada akal, ilmu tasawuf berbajukan agama. Berbajukan agama, ilmu tasawuf itu. Nah, kalau yang dimaksud apa namanya, apalagi ilmu tasawuf yang lebih parah lagi, ilmu tarekat, ya kan? Ilmu tarekat itu lebih parah lagi. Jadi sama, sama-sama tidak boleh dipelajari, sama-sama menyesatkan. Dan apa batasan kebolehan kita di dalam mengambil ilmu dari orang kafir? Yang kaitannya dengan kepentingan dunia, ya, kepentingannya dengan kaitan dengan kepentingan dunia, dan itu tidak bisa kita dapatkan dari kaum muslimin, ya kita pelajari, dan itu pun tidak longgar, setiap orang bisa memutuskan sendiri, saya yang belajar. Nah, karena hukumnya mungkin fardu kifayah, barangkali mubah, nah, atau bahkan mungkin sampai tingkatan makruh. Nah, wallahu a'lam. Apakah di zaman sekarang kita ini bisa meraih predikat atau kedudukan seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Sangat bisa. Dengan keadaan yang ada, sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa tidak? Karena rahmat Allah itu sangat luas sekali. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadikan Imam Syafi'i mencapai predikat seperti itu. Ya, juga ayat dan hadis yang ada sekarang ini dan kita baca. Kalau misalkan seseorang itu bisa mencontoh Imam Syafi'i di dalam mempelajari, menghidupkannya, mengamalkannya, mengajarkannya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, jangankan sampai pada tingkatan Imam Syafi'i, besok di surga setingkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa satu derajat. Ketika para sahabat mendengar keterangan dari Nabi Muhammad SAW tentang surga yang bertingkat-tingkat, jaraknya dari satu tingkat ke tingkat yang lain sekian ratus tahun perjalanan, ada sahabat bertanya, oh berarti kita nanti terpisah wahai Rasulullah. Nabi SAW terangkan, bisa. Rijalun amanu billah. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wajalla berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pada hari kiamat nanti akan digabungkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. dan mereka adalah sebaik-baik teman. Bisa, kenapa tidak? Jangan berkecil hati. Nah, jangan berkecil hati. Bisa, insyaallah. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada waktu yang di situ seorang hamba ketika berdoa akan terkabulkan? Artinya terkabulkan itu secara waktu ya. Betul-betul dikabulkan kan masih ada faktor-faktor yang lain doa tersebut. Ada mawani'nya enggak? Mawani'nya itu yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan. Waktunya mustajab atau tempatnya mustajab, tapi ternyata ada penghalang. Secara umum yang menghalangi doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah adz-dzunub. Para ulama mengatakan seperti itu. Yang menjadi penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dosa. Semakin banyak dosa yang diperbuat ya, kemungkinan untuk dikabulkan semakin kecil. Tapi kalau secara ukuran waktu yang mustajab ya, antara adzan dan iqamah, sepertiga malam yang terakhir ketika safar, orang yang sedang berpuasa, orang yang terzalimi, doa orang tua, orang yang sedang berjihad fisabilillah, ya, itu waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Nah, pada dasarnya waktu dan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Pada dasarnya seperti itu. Tapi secara rinci beberapanya sudah saya sebutkan tadi. Apakah benar klaim Asy'ariyun bahwa adanya bid'ah hasanah yang mereka nisbatkan pada madhab Syafi'i? Tidak benar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah sekalipun berpendapat dan mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah itu ada yang hasanah. Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan tidak pernah terbukti. Tidak bisa dibuktikan satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bid'ah itu terbagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyah, bid'ah yang baik, dan bid'ah yang buruk. Itu hanya salah faham saja. Hanya salah faham, artinya mereka gagal faham lah kalau bahasa sekarang. Mereka gagal faham memahami ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Seandainya pun Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Tapi enggak kan? Tapi seandainya. Beliau sendiri kan sudah mengatakan, idza sahal hadithu fahuwa madhabi. Kan itu. Kalau sebuah hadis itu sahih, itu madhabku yang sesungguhnya. Jangan ikuti saya. Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Semuanya yang namanya bid'ah itu sesat. Itu sabda Nabi SAW. Ini minta pendapatnya soal bagaimana jika di jalan masuk kendaraan motor dan keluarnya ada yang rajin meletakkan penghalang, mungkin ini ya, palang yang terkadang cukup menyulitkan selain menyingkirkan, tahan emosi, afwan. Ya itu sebenarnya sesuai keperluan dan sesuai kesepakatan juga. Nah, mungkin kita berpikir baik dan positif aja lah, barangkali di gang tersebut kasus pencurian itu berkali-kali, mungkin. Sampai akhirnya warga setempat sepakat untuk pasang palang. Untuk pasang palang. Jam-jamnya juga ditentukan. Ya kita sebagai tamu, sebagai pengunjung, sebagai orang luar, ya harus menghormati. Karena kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Karena sering sekali kasus pemasangan palang pintu itu dikarenakan ada kasus-kasus kejahatan sebelumnya. Kalau tempatnya aman gak akan dipasang. Tapi kalau dipasang seperti itu berarti sebelumnya ada kasus-kasus pencurian atau kasus-kasus kejahatan. Wallahu a'lam bishawab ya. Benar, tahan emosi dan sabar. Ini ada tandanya besar, afwan ustaz penting ya. Ketika orang tua bersemangat dan punya harapan yang sangat besar untuk menyekolahkan anaknya di pondok, qadarullah terjadi masalah. Tindakan apa yang harus kita ambil dan kemana kita harus mencari pondok yang bisa membantu? Untuk menjawab seperti ini juga harus penting ya, saya garis bawahi juga penting. Panjenengan tanya penting, saya juga jawabannya ini penting. Artinya masalah itu terjadi pasti bukan spontanitas, masalah itu muncul. Pasti ada sejarahnya itu. Gak mungkin kok tiba-tiba anak bermasalah, gak mungkin, gak ada ceritanya itu. Anak kita kenal baik, kok bermasalah? Itu pasti ada riwayatnya. Nah itu yang harus kita selesaikan. Bukan masalah per masalah, kasus per kasus. Tapi yang paling sulit untuk kita lakukan itu adalah menemukan akar masalahnya itu apa. Kalau cuma melihat anak salah, kemudian kita hukum, semua orang bisa. Apalagi kalau sudah ada aturannya. Kalau kesalahannya ini, hukumannya demikian. Kalau pelanggarannya A, B, C, D, E, maka ikopnya ini. Semua orang bisa. Gampang banget kan, tinggal kamu melanggar apa? Ketiduran Ustaz, sampai enggak sholat berjamaah, ya wes, bersihkan kamar mandi. Semua orang bisa. Tapi ternyata tiap hari begitu. Nah, menemukan akar masalahnya ini. Menemukan akar masalahnya, tidak semua orang bisa. Nah, itu yang menjadi tuntutan bagi kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik. Menemukan akar masalah. Bukan cuma semata-mata anak ini telatan sholat subuh, segala macam. Lantas hukum, telat lagi hukum, SP1, SP2, keluarkan. Ya tidak, itu tidak menyelesaikan masalah. Temukan dulu akar masalahnya itu apa. Temukan dulu akar masalahnya itu apa. Panggil anaknya, interview, tanya baik-baik, diajak ngobrol, diajak pulang ke rumah, diajak makan siang, berdua ngobrol. Kenapa telat mas, kalau sholat subuh? Anu Ustaz, gak bisa tidur kalau malam. Lah kenapa? Banyak nyamuk. Mungkin. Saya cuma ngasih kemungkinan-kemungkinan. Kesempatan yang lain, anak kita panggil. Kenapa mas? Anu Ustaz, malam gak bisa tidur. Kenapa? Kangen sama Umi. Oh iya. Tahu kan? Akar masalahnya itu ternyata kangen sama Umi. Ya udah, untuk kamu Ustaz izinkan pulang 3 hari. Cukup untuk ngobati kangen. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan. Pulang. Kan itu. Diizinkan pulang. Akar masalahnya itu ternyata. Kan itu. Atau anak dipanggil, kenapa? Sholat subuh kok telat terus? Anu Ustaz, malam gak bisa tidur, kan mesti gitu kan ya? Mesti malam gak bisa tidur, akhirnya telat subuh. Mesti telat subuh. Kenapa? Kok telat? Anu Ustaz, mikir kakak, kemarin kakak kecelakaan. Iya. Udah terus sekarang keadaannya gimana? Gini, Ustaz. Udah, kamu pulang, sangoni. Ya ulama gitu ya Pak Turi ya? Ini mungkin dari pondok, kalau bukan dari pribadi, dari pondok kasih amplop 200.000, 300.000 nih, kamu pulang, kamu jenguk kakakmu 2 hari cukup Ustaz. Tapi setelah jenguk kakak, janji sholat subuh gak telat lagi. Iya Ustaz, saya janji. Selesai masalah. Bukan SP1, SP2, tokna ya, gak nyelesaikan masalah. Ada anak lagi dipanggil kan itu, kenapa kamu telat sholat subuh hampir tiap hari? Gak bisa tidur Ustaz malam. Kenapa? Anu malu, SPP saya udah nunggak 7 bulan. Bapak saya baru di PHK dari pabrik. Ternyata anak itu yang anak-anak kita, atau kalau pondok itu santri-santri kita, ketika pelanggaran terjadi itu kan harus cari akar masalahnya itu apa sih? Kan itu, akar masalahnya itu apa sih? Kok sampai anak itu telat sholat subuh itu? Beda kalau misalkan kenapa? Anu Ustaz ngobrol terus tiap malam. Lah ini baru. Kan itu. Tapi kan kita sudah menemukan akar masalahnya. Oh berarti kalian kalau jam 10 lampu udah dimatiin, gak boleh tidur, ternyata masih ngobrol juga. Iya Ustaz. Ya udah sekarang gini aja, yang biasa ngobrol, tokoh-tokoh ngobrolnya itu siapa aja? Kan itu. Yang tokoh-tokoh ngobrol kan mesti ada. Kalau yang namanya komunitas, kita kan pengalaman juga jadi santri kan. Ada santri itu pasif mendengarkan, seru. Ada yang ini gitu. Panggil kan itu ya. Panggil, siapa ini? Bener? Tiga. Anaknya dipanggil. Kan itu. Enggak usah dikasih tahu, kalian tiap malam ngobrol ya. Enggak. Mulai nanti malam kalian itu santri istimewa buat Ustaz. Spesial banget. Iya Ustaz, iya. Masya Allah Ustaz bangga sama kalian. Bangga sekali. Mulai nanti malam, kalian selama 2 minggu berturut-turut tidurnya di ruang tamu rumah Ustaz. Nah, jadi 2 minggu gak bisa ngobrol mereka. Iya kan marah gila. Mana Abu Fauzan? Yang biasa ngobrol, tukang ngobrol tadi itu, kita setelah menemukan akar masalahnya enak. Oh, akar masalahnya ini. Enggak mungkin kan tiap hari 10 santri dihukum terus. Kenapa 10 itu mesti telat subuh? Padahal tokohnya 2, yang 8 cuma diajak-ajak atau mungkin ditekan. Ketahuan yang tukang ngobrol pimpinannya itu 2. Mulai nanti malam kan itu. Tidurnya di rumah ustaz. Karena ustaz itu bangga sama kalian. Wah, pahit kan itu ya. Pahit itu. Tiap malam tidur di rumah ustadznya, di ruang tamu sediakan nih, ustadz siapkan kasur, ada makanan, udah jam 10 tidur kan itu. Itu pasti sebelum subuh udah pada bangun semua, izin karo ustadznya. Izin karo ustadznya. Itu insyaallah 2 minggu berturut-turut sembuh lah kan itu. Mau dipraktekan monggo. Gimana kira-kira ustadz? Itu insyaallah sembuh itu. Yang biasa ngobrol-ngobrol tengah malam itu udah diinapkan di rumah, kan gitu. Jadi kalau sudah diinapkan di rumah mau ngomong, kan gitu, arep ngobrol, dengar ini. Gitu. Ya sesekali kita keluar, bukan cuma disuruh tidur doang, tapi kita keluar ngajak ngobrol mereka, ngasih nasihat, ngasih contoh, iya kan? Kan kita yang bangunkan, itu lebih berbekas, insya Allah. Sambil mengkondisikan yang di pondok 8 temennya tadi itu, nah, itu yang saya maksud. Kalau jenengan kan berpikirnya pendek banget ini. Orang tua semangat, harapannya besar, anaknya di pondok, punya masalah, terus dipondokkan di mana? Nah, itu bukan menyelesaikan masalah itu. Nanti di pondok yang lain kayak gitu maning pasti itu. Tapi temukan dulu akar masalahnya kenapa? Kenapa anak Anda bermasalah? Kenapa? Cari itu, tekun telusuri. Kalau udah ketemu akar masalahnya, mudah kita ngasih resep. Dokter kan seperti itu. Kalau sekarang buku indeks obat untuk penyakit itu udah lengkap. Kalau penyakitnya ini, obatnya ini. Pabrikannya ini. Dosisnya ini untuk umurnya. Sudah tertulis itu. Tapi yang paling sulit kan menemukan penyakitnya apa. Menentukan jenis penyakitnya apa. Kalau misalkan ada seorang dokter memeriksa seorang pasien, lantas didiagnosa penyakitnya A. Terus saya disuruh itu, pasien saya penyakitnya A, tolong kasih obat. Saya tinggal buka buku. Oh, A umurnya sekian, berat badan sekian, berarti obatnya ini. Saya nulis resep, bisa. Tapi yang susah kan mendiagnosa itu, menentukan jenis penyakitnya itu apa sih, kan itu. Keunggulan dokter kan di situ, kemampuan untuk menentukan dan mendiagnosa penyakit. Jadi gitu orang tua nggih. Kalau anak panjenengan bermasalah, jangan buru-buru lempar sana buang sini. Tapi ini akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya itu apa? Nah, ternyata jarang ketemu, terlalu sibuk ngurusin toko, terlalu sibuk ini dan itu. Nah, itu harus ditemukan. Wallahu a'lam shawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Setiap 100 tahun Allah menjadikan pembaharu sunnah. Siapakah sekarang Syekh pembaharu sunnah? Bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.